Terima kasih Dedek Budi. Kita goyang bareng-bareng lagi sa dulu. Jota Samudro Sun Arumi Seono Bisa Ngalangin dia Diki Mas Yo Ilyang Nyowo Sun Melani Peran Pia Esur Lakoni Kenggoriko. Bisa nyanyi bapaknya? Oh gak bisa, joget aja ya. Goyang bareng-bareng. Si Raja Sawer yang punya pohon duit. Yang punya pohon duit Pak Un. Pasti. Jota Samudro Sun Arumi. Terima kasih Bapak. Sek ono hang piso piates diwelasiki Mas Yo Ilyang Nyowo Sun Pelani Parang piae sun lakoni pohon duit si Raja Sawer. Si jine mung riko tak ati nesun salah wase separuh rogo iki yo rombong kanggo Riko. Goyang lagi ya. Kita goyang bareng-bareng lagi. Sing penting damai sayang ya. Yo. Cek. Bapak nyanyi. Sewan ngene. Bisa ngelagi hati Mas Yo Jota Samudro Sun Arumi Sing ono hang piso biate si welasiki Mas Yo Ilyang Nyowo Sun Pelani. Asik parang piate sun lako Gua Mas Irul jadi ya. Iya, aku Mas Irul. Asoy, terima kasih bunga-bunga sosialnya. Kita goyang bareng-bareng lagi. Si ne mung riko, tok ati ne sun salah wase. Tenang nih bapak. Tenang sayang. Separuh roko iki. Si ne mong riko mung tak